Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Saya Sinta dari Jakarta. Ya, yes, Ibu Sinta. Salam super. Salam super. Saya ada satu pertanyaan, bagaimana kita bisa menjadikan pasangan hidup kita menjadi sahabat yang sangat menyenangkan? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Ibu. Silakan Pak Mario. Betul, banyak sekali pernikahan yang menjadi sour, asam, dan kemudian lapuk, dan kemudian menjadi buruk. Bukan karena mereka tidak cinta loh. Mereka dulu jatuh cinta itu bukan main loh. Kesenggol jentiknya saja sudah tidak bergerak begitu. Iya loh. Tapi mengapa dalam pernikahan itu semua kemudian memasam, dan kemudian semuanya menjadi hal-hal yang sangat resmi? Mungkin karena persahabatannya tidak dirancang. Seperti misalnya, yang membuat kita dulu jatuh cinta padanya adalah spontanitas. Lihat, waktu kita dulu kecil menyukai teman, kenapa? Spontan. Ayo main masak-masakan. Masak-masakan. Main maling-malingan. Maling-malingan. Iya toh? Setelah menikah itu hilang. Sehingga tanya ke istrinya, aku kok sudah lama gak dicium ya? Terakhir itu, gitu. Lihat. So, bagaimana kalau kita kembalikan spontanitas itu dalam pernikahan kita? Tahu-tahu, ke puncak yuk makan jagung bakar. Istrinya bilang gitu, suaminya bakar sendiri. Lihat. Yang kedua, kita ingin menjadi pribadi yang hebat. And tahukah Anda cara menjadi pribadi yang hebat? Dengan menghebatkan orang lain. Istri itu untuk dihebatkan, suami untuk dihebatkan, maka berfokuslah pada hal-hal yang menjadikan suami Anda raja di rumahnya, karena istri menjadikan rumah istana. Bisa dibayangkan keluarga seperti itu. Jadi suami pulang, langsung anak-anak dikumpulkan, raja di gang ini pulang. Dicoba dulu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita beralih ke penanya berikutnya dari audiens. Saya persilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dito dari Bogor. Yes, Pak Dito. Pak Mario, bagaimana kita keluar dari zona aman kita sehingga kita dapat menghadapi tantangan atau bersahabat dengan tantangan kita yang baru, Pak? Terima kasih. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berpengaruh, Anda bisa mengangkat orang lain ke dalam kehidupan yang lebih baik dengan nasihat sederhana. Senyumlah, karena Anda yang tersenyum lebih mudah dibantu. Perbanyak jumlah orang yang mengenalmu, sehingga orang yang bicara jelek tidak mempan. Itu nasihat kecil. Kalau Anda bisa menasihatkan beberapa hal untuk mengangkat orang, alam ini akan memberikan Anda kewenangan untuk menasihatkan, untuk mengangkat lebih banyak orang. Kemudian karena Anda lebih efektif di bidang itu, Anda dibuat lebih besar sehingga. Perhatikan itu. Pertumbuhan kita itu alamiah sekali. Kalau Anda mengerti jalan-jalan alamiah, Anda tidak berusaha mengakali kebenaran alam. Seperti kampanye membayar orang itu, ngakali. Kebenaran alam, bagaimana Anda bisa beli kesetujuan hati, kepercayaan? Anda bilang, hormati saya dong. Tidak bisa, hormat itu harus dibangun. Tidak bisa Anda sebabkan hanya karena Anda beri orang beras. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih berpengaruh, pengaruhkan perbaikan kualitas hidup pada satu jiwa, dua jiwa. Kalau terbukti Anda efektif untuk 3, Anda diberikan kewenangan untuk 14. Dan apabila 14, Anda diberikan 14 ribu. Dan seharusnya 14 juta. Kita tumbuh dari ukuran-ukuran kecil yang membuktikan kesyukuran dari apapun yang kita miliki pada waktu kita masih kecil. Itu. Super sekali Pak Mario. Kita harus break sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.